Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala haitu jama'ana di hadal masjidil mubarak. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atinal hikma wa barik lana fi majlisina hadha wa la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha lana wa lil muslimina jami'an birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mendengarkan suara ini dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita begitu banyak nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita begitu banyak kemudahan. Allah mudahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, bapak sekalian. Mungkin banyak di antara saudara kita yang lain sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama muslim, sama seperti kita, sama-sama makan nasi, sama-sama minum air putih, tapi hari ini mereka enggak diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, karena ada di antara mereka yang sakit sehingga mereka tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Ya, karena ada di antara mereka yang musafir sehingga mereka tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Itu masih mending, mereka dapatkan rukhsah dari Allah sehingga mereka tidak berdosa. Tetapi ada di antara mereka yang mana tidak ada hidayahnya, tidak diberikan hidayah oleh Allah, tidak mendapatkan taufik oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Padahal Jumat wajib bagi mereka. Kata Nabi SAW, man tarakal Jum'ata salasan mutawalian, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, wafi riwayah, dalam riwayat yang lain 2 kali berturut-turut, maka dia sudah keluar dari iman. Maka itu termasuk tanda-tanda ada munafik dalam hatinya. Dan alhamdulillah saat ini juga, detik ini juga, kita dimuliakan oleh Allah, kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Alhamdulillah. Siapa yang menggerakkan kaki kita? Allah. Siapa yang menggerakkan hati kita? Allah. Minta kepada Allah dong. Kalau ada di antara kita, ya Allah, saya salat Jumat kok ringan, tapi salat subuh kok malas. Ya Allah, saya kok salat Jumat ringan berjamaah, kok salat yang lain saya berat. Minta kepada Allah, ya Allah, ringankan juga saat ini juga untuk aku, ya Allah. Sebagaimana engkau mudahkan aku, kau mudahkan langkah kaki aku ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di masjid, maka mudahkanlah aku untuk melaksanakan salat berjamaah yang lainnya di masjid juga. Betul? Minta kepada Allah, minta kepada siapa? Allah. Siapa yang mengabulkan doa kita? Allah. Siapa yang kita pinta? Allah. Kenapa kita enggak pernah minta kepada Allah? Yang ada malas. Oh, malas. Solat di masjid anak tu lama zikirnya. Habis solat itu lama zikirnya. Malas di solat itu. Kenapa? Imamnya enggak bagus, suaranya jelek. Enggak enak di masjid itu. Kenapa? Masjidnya enggak ada AC-nya, enggak adem. Enggak enak di masjid itu, banyak pertimbangannya. Sehingga membuat kita malas dalam solat berjamaah. Padahal di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yuwaffiqhu fil khair," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Allah kehendaki si hamba itu pengin jadi orang baik, Allah pengin jadi anak ini jadi orang baik, Allah pengin jadi bapak sekalian jadi orang baik, maka yuwaffiqhu fil khair, Allah akan mudahkan dia untuk melaksanakan perbuatan yang baik. Allah akan mudahkan dia untuk mengantarkan dia menuju perbuatan yang menghantarkan dia kepada penduduk ahli surga. Makanya ulama mengatakan yamutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang itu mati tergantung amal hidupnya. Dia sesuai kehidupan dia. Kalau dia hidup sering melakukan amal baik, kalau dia hidup sering melakukan salat, kalau dia hidup sering melakukan membaca Al-Qur'an, maka kelak dia akan mati dalam keadaan salat, kelak dia akan mati dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Amin. Mudah-mudahan ini kita rajin salat Jumat, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan salat. Amin ya rabbal alamin. Tapi begitu juga kebalikannya, kalau kita sering melaksanakan meninggalkan sholat, kita sering mabuk, kita sering zina, kita sering curi, kita sering durhaka sama orang tua, kelak mati dalam keadaan begitu. Yamutul mar'u ala ma'asya alih, wa yuhsyarul mar'u ala mata alih. Dan kelak dia di akhirat nanti, dia akan dibangkitkan, dia akan dihidupkan lagi, tergantung bagaimana dia matinya. Dia mati dalam keadaan sholat, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan sholat. Dia mati dalam keadaan baca Al-Quran, maka dia dibangkitkan dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan membawa Al-Quran. Bahkan Al-Quran menemani dia. Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran itu, karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang selalu membaca Al-Quran. Dibaca, bukan dipajang. Saya pernah masuk ke rumah orang, lihat di atas pintu ada Al-Quran. Saya tanya, Pak, itu apa Pak? Al-Quran, Beb. Allah, Al-Quran, warna coklat. Sampai dimakan rayap. Loh, kok ditaruh di situ? Enggak dibaca. Itu, Beb, biar enggak kemasukan hantu, kata dia. Loh, enggak dibaca. Nah. Tak bisa baca, Beb. Tak ada waktu. Malas saya yang bacanya. Udah saya taruh di atas pintu, biar hantu enggak masuk, kata dia. Saya tanya, kok yang ditaruh di atas pintu itu? Ini sama ini kok enggak dikasih? Ketawa dia. Al-Qurannya cuma satu, Beb, kata dia. Dibaca. Makanya ayat yang pertama turun bacaannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bukan ditaruh, bukan belilah Al-Qur'an, bukan pajanglah Al-Qur'an, bukan bawalah Al-Qur'an, tapi bacalah Al-Qur'an itu, maka keberkahan akan datang. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan kami hormati, tema kita pada siang hari ini adalah memahami musibah. Memahami musibah. Di dalam agama Islam, di dalam agama kita Islam, seseorang pasti akan mendapatkan musibah. Seseorang pasti akan mendapatkan ujian. Seseorang itu pasti akan mendapatkan macam-macam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia-manusia itu menyangka setelah mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami masuk Islam, kami beriman, kami sholat, kami ngaji, kami zakat, kami baca Al-Quran, anyut seraku, kami tinggalkan dia. Wahum la yuftanun. Sementara mereka tidak diuji coba, tidak. Makin dia beriman, makin dia tinggi, dekat, makin dekat kepada Allah SWT, makin tinggi derajatnya, makin besar pula cobaan yang akan dia dapatkan. Lah sekarang kita introspeksi. Kita muhasabah. Sebelum kita introspeksi atau muhasabah, kira-kira ujian apa yang akan kita dapatkan? Kita harus ketahui dulu macam-macam ujian, macam-macam cobaan, macam-macam musibah di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam, musibah itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama, musibah atau cobaan atau ujian yang Allah SWT berikan kepada seorang hambanya adalah berupa ujian dari Allah. Ini yang pertama. Musibah itu turun merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan musibah itu turun? Apabila musibah itu turun dianggap ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu musibah itu turun dianggap sebagai ujian apabila musibah itu terkena pada orang-orang yang beriman. Apabila musibah itu terkena pada orang-orang yang bertakwa, apabila musibah itu terkena bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, selalu istiqomah, sholat gak pernah tinggal, ngaji Al-Quran terus, pokoknya pekerjaan-pekerjaan baik dikerjain sama dia semua. Maka apabila orang ini dikenakan musibah oleh Allah, tiba-tiba suatu saat dia dikasih sakit oleh Allah, tiba-tiba suatu saat rezekinya sempit dari Allah, tiba-tiba suatu saat macam-macam musibah mengenainya, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dekat kepada Allah, dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang artinya, tidaklah seorang beriman itu jika dia mendapatkan musibah atau jika dia mendapatkan sakit atau terkena satu duri saja di telapak kakinya, lalu dia sabar, dia enggak mengeluh. Kenapa? Orang beriman itu enggak pernah ngomong kotor. Lalu kita kan enggak, dikit-dikit kaget ngomong kotor. Ya, akhirnya nanti mati ngomong kotor. Coba kalau orang beriman yang biasa ngomong istighfar, begitu kesandung batu, begitu nginjak pecahan beling atau kaca, astagfirullahaladzim. Tapi kalau orang yang selalu ngucapin salawat, begitu kesandung batu, begitu kaget digagetin orang, salawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Bagi yang sering mengucapkan la ilaha illallah, begitu kaget, la ilaha illallah. Anaknya nonton, oh bapak aku masya Allah, ngikut. Ngikut. Saya punya orang tua tuh, dikit-dikit, subhanallah, subhanallah. Akhirnya saya ngikut. Kalau kaget, subhanallah, waktu kecil itu. Kenapa? Melihat orang tua. Tapi kalau orang tuanya dikit-dikit ngomong kotor, nama hewan disebutin, akhirnya anaknya ngikut. Kenapa? Bapak aku gitu kok. Ya sudah, aku ngikut. Akhirnya matinya ngomong kotor. Kan badan disebutin. Ya mutul mar'u ala ma'asya'aleh. Seseorang itu mati sesuai dengan bagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau dia katanya pengen, saya pengen deh mati dalam keadaan mengucapin la ilaha illallah. Pengen semua. Tapi ngomong la ilaha illallah jarang. Begitu sholat berjamaah, selesai. Rabbi anta maulana subhanallah. Enggak zikir dia. Subhanallah, alhamdulillah. Diam. Alhamdulillah, akbar. Khoyal. Sudah gitu ada beberapa masjid. Setelah Allah Akbar, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, keluar dia. Katanya mau mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ngucapin la ilaha illallah sehari bisa dihitung dengan jari. Bahkan ada yang tidak pernah baca sama sekali. Gimana kayak gitu? Makanya perbanyak kalimat tersebut. Nah, kembali itu orang beriman. Kalau kena duri saja dia sabar, melainkan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan pahalanya itu sampai malaikat kecapean nulisnya. Enggak bisa ngitung saking banyaknya. Kalau dia sabar. Kalau dia apa, Pak? Sabar, enggak pernah ngeluh. Tapi kebanyakan masyarakat kita ngeluh. Kena sakit sikit, sakit kepala. Ya Allah, dosa apa yang aku lakukan ini sehingga kau kasihkan aku penyakit seperti ini? Seperti dia enggak pernah melakukan dosa. Kena penyakit sedikit saja sudah ngeluh. Kena sakit gigi, satu sakit gigi serumah ribut. Ya memang sakit gigi menyakitkan, tapi bukan berarti mengeluh. Kadang-kadang, ya Allah ini, apa dosa saya, apa salah saya, selama ini saya sholat, selama ini saya ngaji, kok saya diberikan ujian seperti ini, ya Allah, kenapa kau berikan aku ini? Itu kan Allah sendiri yang berfirman, hasiban nas, anisraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, apakah manusia itu menyangka, ketika mereka mengatakan beriman, sementara mereka tidak diuji oleh Allah? Enggak. Makin dia tinggi derajatnya, makin dia tinggi kedudukannya, makin besar ujiannya. Makanya, tadi subuh itu kan, saya ngisi, timbul pertanyaan. Beb, saya rajin sholat, Beb. Ya. Saya baca Al-Quran terus, Beb. Ya. Saya zikir terus, Beb. Ya. Tetangga saya enggak pernah ngaji, Beb. Tetangga saya enggak pernah sholat. Sholat tahun dua kali. Kapan? Idul Fitri, Idul Adha. Itu doang. Padahal Idul Fitri, Idul Adha cuma sunnah. Sunnah, bukan wajib. Sunnah mu'akkadah. Ngaji Al-Quran kagak pernah, Beb. Paling Yasin doang malam Jumat, habis itu enggak. Apalagi, pokoknya anu. Tapi kok rumah dia lebih gede daripada rumah saya, Beb. Tapi kok hidup dia kayaknya sejahtera dari rumah saya, Beb. Tapi kok dia hidupnya enak kok, saya susah, Beb. Padahal saya rajin sholat, padahal saya rajin ngaji, padahal saya bawa tasbih terus, saya zikir terus, saya selawat terus. Kok tetangga saya yang enggak pernah ngaji, enggak pernah sholat, kok hidupnya enak? Jawabnya bagaimana? Itu tadi. Karena bisa jadi ketika Allah kasih kamu ujian. Karena bisa jadi Allah SWT kasih kamu berupa musibah. Itu adalah ujian dari Allah. Untuk meningkatkan derajat kita kepada Allah SWT. Untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah SWT. Banyak orang yang mengeluh. Padahal di belakang itu dia akan mendapatkan nikmat terbesar dari Allah SWT. Kalau dia sabar. Kalau dia gak pernah mengeluh. Kalau dia qanaah, qanaah itu menerima apa adanya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT di surga nanti. Tidak apa-apa. Tetapi orang tetangga saya ini gimana? Kata Allah, itu namanya istidrat. Sana stadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidrat itu apa? Istidrat itu dibiarkan sama Allah. Udah biarin, udah. Tidak apa-apa, dia tidak sholat. Tidak sholat, tidak apa-apa, saya kasih harta. Tidak ngaji, tidak apa-apa, saya kasih harta. Agar apa? Agar dia makin jauh kepada Allah SWT. Lihat, saya loh tidak sholat tetap kaya raya. Tidak apa-apa, di istidrat, dibiarkan sama Allah. Agar apa? Agar nanti di akhirat nanti, siksaannya, dosanya berkali-kali lipat Allah SWT berikan kepada dia. Itu namanya istidrat. Jangan sampai tertipu. Jangan sampai kita termakan rayuan orang-orang yang enggak pernah ngaji, enggak pernah sholat, kok hidupnya enak. Kenapa? Karena itu istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, musibah berupa ujian bagi siapa? Bagi orang yang selalu dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, musibah itu berupa tadi apa? Ujian, berupa teguran. Musibah itu berupa teguran dari Allah. Kapan musibah itu berupa teguran dari Allah? Apabila musibah itu turun kepada orang yang separuh soleh, separuh fasik. Nah, kalau tadi soleh 100%, ini 50%, Mak. Ya, dia masih sholat. Ya, sholat. Tapi kata orang Pontianak, belang-belang kambing. Bisa dimengerti ya? Tahu belang-belang kambing? Subuhnya jam 9, duha pakai kunut. Ya. Salat duhur ya, tapi kadang lupa. Ngaji iya ngaji, tapi masih belang-belang. Hari ini ngaji, ntar ngaji minggu depan lagi. Ya. Masih ya kadang soleh, kadang fasik. Kadang sholat, kadang enggak. Maka ini Allah masih sayang sama dia. Kenapa? Dia masih sholat. Dia masih ingat Allah. Dia masih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kasih dia ujian. Allah kasih dia musibah. Apa? Sakit. Allah kasih dia musibah. Apa? Sempit rezekinya. Kenapa? Allah sayang sama dia. Ditegur. Agar kamu ingat kepada Allah. Agar kamu kembali kepada Allah. Biasanya nih, orang kalau rezeki lagi sempit, itu duhanya lancar. Betul gak, Pak? Ya, akhir bulan biasanya. Oh, duhanya 8 rakaat. Tapi kalau sudah awal bulan, sudah dapat gaji, amplop tebal, hilang tuh duha. Kalau sudah akhir bulan, amalan-amalan pelancar rezeki. Dibaca, ya fatah, ya kafi, ya mughni, 100 kali habis subuh. Macam-macam itu. Pokoknya, sholat duha, 8 rakaat. Surah waqi'ah, gak pernah putus. Baca sehari sampai 10 kali. Begitu dapat rezeki, hilang tuh surah waqi'ah. Nah, ini ketika dikasih oleh Allah SWT ujian, agar dia ingat Allah, agar kembali kepada Allah. Kadang kalau orang sakit, dia kan sakit. Ya Allah, sakitnya gigi aku ini. Berarti dia ingat Allah. Sakit perut. Ya Allah, sakitnya. Ingat Allah dia. Minta kepada Allah. Sudah berobat kemana-mana. Sudah berobat ke dokter mana. Sudah berobat ke tabib mana. Kok enggak diberikan kesembuhan kepada Allah. Maka pasti terakhir orang itu akan tawakal meminta kepada Allah SWT. Balik dia kepada Allah. Yang awalnya sholatnya subuhnya jam 9. Tiba-tiba jadi tepat waktu. Walaupun niatnya masih belum 100%. Ada yang salat subuh karena rezekinya kurang seger. Ada yang dapat musibah salat subuh. Nggak apa-apa. Yang penting dia istiqomah. Kadang ada orang nggak pernah tahajud. Nggak pernah tahajud. Ada orang datang kepada saya. Bib, kenapa? Minta tolong, Bib. Kenapa? Anak saya itu, saya belum punya anak. Tolong doakan saya. Saya bilang, kamu tahajud. Sampai kapan? Sampai kamu punya anak. Saya sebelumnya gak pernah tahajud. Gak apa-apa, kamu tahajud. Sampai kamu punya anak. Insya Allah dalam waktu dekat, 2-3 bulan kamu dapat punya anak. Sampai sekarang dia tahajud terus, Pak. Kenapa? Karena dia pengen dapat punya anak. Yang sebelumnya gak pernah tahajud. Akhirnya ketika diberi musibah, dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia enggak mau bermaksiat lagi, dia enggak mau melanggar perintah Allah lagi. Kenapa? Ditegur sama Allah. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak mau bermaksiat dia. Oleh karenanya, hadirin sekalian, janganlah kita berani kepada Allah. Kalau berupa teguran, masih syukur. Kalau musibah itu masih berupa teguran, tapi jangan sampai kita masuk ke kategori yang ketiga. Apa itu? Yaitu musibah yang Allah turunkan kepada seorang hamba berupa azab dari Allah, berupa murka Allah. Allah enggak senang sama dia, Allah sudah benci sama dia, Allah sudah murka sama dia, Allah sudah marah sama dia. Ini sudah la'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi pada diri kita. Ini berlaku bagi siapa? Bagi orang yang enggak pernah kenal Allah, enggak pernah ingat Allah. Dia muslim tapi enggak pernah sholat. Dia muslim tapi enggak pernah ngaji. Dia muslim tapi enggak berapa durhaka sama orang tua. Dia muslim tapi istri durhaka ditelantarin sama dia. Dia muslim tapi dia durhaka sama suaminya. Dia muslim tapi berbagai macam maksiat dia lakukan. Ketika Allah kasih musibah, ketika Allah turunkan bala dari langit, maka itu bala akan turun kepada dia. Itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum azab Allah itu turun, jangan sampai kita berani menantang Allah. Jangan sampai kita berani kepada Allah. Kata guru saya, kamu boleh maksiat. Nih, tapi jangan dipotong. Nih, kamu boleh maksiat, tidur dia. Akhirnya selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Oh, Habib Ali bilang boleh maksiat, kata dia. Jangan dipotong dulu. Kamu boleh maksiat. Boleh, Beb. Boleh. Boleh zina. Boleh mencuri, boleh merampok, boleh pokoknya, tapi dengan dua syarat. Makanya saya bilang jangan dipotong. Boleh kamu bermaksiat, tapi dengan dua syarat. Kalau dua syarat ini terpenuhi, boleh. Kamu mau korupsi, mau zina, mau bunuh orang, minuman keras, terserah. Tapi dua syarat ini terpenuhi. Apa syaratnya? Satu, kamu boleh bermaksiat apabila kamu kuat menghadapi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kuatkah kita dengan siksaan Allah? Saya mau tanya nih, Pak. Kuat dengan siksaan Allah atau tidak? Tidak ada yang kuat. Jangankan api neraka. Kita berjemur jam 12 siang. Di bawah sinar terik panas matahari. Tidak ada yang kuat. Tanpa sendal. Wah, 5 menit sudah jingkrak-jingkrak kita kepanasan. Triknya, kalau kita kepengen tahu. Itu, kalau kita pulang, kita masak Indomie. Itu ada apa, mie instan. Ketika air mendidih, kan air mendidih, 5 menit langsung mendidih, kita masukin mie kuning tersebut. Berapa menit masak mie itu? Ada setengah jam? Ada 1 jam? Ada 2 jam? Tidak ada, Pak, ya? Paling 5 menit langsung matang. 10 menit langsung matang. Paling cepat 5 menit langsung matang. Lah, kita bayangkan, ini mie direbus 5 menit langsung masak. Gimana kalau kita dimasukin ke dalam air tersebut? Masih kurang terasa, celupin tangan kita. Kuat apa tidak? Kuat, Beb, tahan. Kuat apa tidak? Tidak bakalan kuat. Ada orang setengah jam masukin tangannya yang melepuh-melepuh. Masak tangan dia. Oh, kurang terasa lagi. Angkat air panas, kita siramkan ke badan kita. Nah, kalau masih kuat juga, terserah kamulah. Tapi kalau enggak kuat, jangan. Tidak kuat, jangan. Dan siksaan neraka Allah, panasnya neraka Allah, pedihnya siksaan Allah 70 kali lipat lebih panas daripada air mendidih yang barusan kita bayangkan tadi. Bayangkan. Kalau mie instan, mie rebus 7 menit sudah masak, itu kita dimasukin langsung bolong kita, Pak. Langsung meleleh kita. Langsung jadi es teh kita. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulitnya matang, kata Allah, itu orang kalau penduduk neraka, setiap kali kulitnya matang, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Kami ganti lagi dengan kulit yang lain. Jadi dicelup, diangkat, tinggal tulang, ganti lagi. Dicelup, diangkat, tinggal tulang, diganti lagi dengan kulit yang baru. Kenapa? Badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab kami. Agar mereka merasakan kepedihan siksa kami. Maka kalau kita tidak mampu menghadapi siksaan Allah, jangan sekali-kali kita melarang, kita melanggar perintah Allah. Wah, saya baca di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, karya daripada guru saya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, di dalam kitab Busolah, di situ disebutkan ancaman-ancaman orang yang meninggalkan sholat, orang yang selalu meninggalkan sholat subuh loh ya, bukan sholat duhur asar, sholat subuhnya doang. Artinya dia duhur asar maghrib isya masih sholat, hanya saja subuhnya belang-belang kambing, kata saya tadi, masih sholat subuh meninggalkan. Itu di kuburannya Allah akan siapkan ular yang akan melilit mayit tersebut dan akan selalu menggigit mayit itu sampai hari kiamat, dan dia akan dipanggang dengan api neraka. Itu di kuburan sudah seperti itu. Ada yang tanya kepada saya, Beb, anu kan nanti di akhirat disiksa, Beb. Kok disiksa lagi di kuburan? Untuk apa? Mubazir dah, kata dia. Kan di orang yang meninggalkan sholat nanti di neraka disiksa. Ngapain disiksa lagi di kuburan? Saya jawab, ya untuk pemanasan sebelum masuk neraka. Kuat apa tidak? Kalau enggak kuat jangan. Tapi uniknya, saya pernah ketemu salah satu, ini kejadian nyata, saya pernah ketemu suatu hari di Cirebon, saya pengen ngisi bensin di salah satu pom bensin yang ada di Cirebon. Ketika saya ngisi, ada ibu-ibu datang pakai kerudung, masya Allah, tetapi pakai kerudung, pakai baju segini, pakai celana ketat, pakai kerudung, baju segini, ya gimana modelnya itu? Akhirnya saya datangi, saya nasihati, saya puji dulu, masya Allah, assalamualaikum, salam, ya Allah Pak Ustadz, gitu dia. Ya ibu, masya Allah cantik, jilbabnya bagus. Padahal saya enggak ngerti jilbab begitu. Dari Paris kayaknya ini. Oh iya, mahal ini, kata dia. Mahal nih Pak Ustadz. Oh iya, bagus Bu. Tapi lebih bagusnya lagi, ibu pakai jilbab, tapi juga pakai baju tangan panjang, atau pakai gamis panjang, atau pakai menset. Jangan seperti ini, kesian. Nanti ibu bawa, apalagi pakai celana ketat. Mohon maaf, maaf, maaf, maaf. Kadang kalau perempuan pakai celana ketat, ketika naik motor, itu auratnya kelihatan. Kesian yang di belakang, gak sengaja ngelihat nabrak truk akhirnya. Dia kasih tahu, apa dia bilang? Ah, aduh Beb, sudahlah Habib masuk surga gak apa-apa, biar saya aja masuk neraka, kata dia. Gak apa-apa biar saya masuk neraka. Saya kaget, saya tanya, loh emang ibu kuat masuk neraka? Ya sebenarnya gak kuat sih, tapi tahan-tahan sedikit lah, kata dia. Tahan-tahan dikit. Jadi ada model orang yang merasa kuat dengan siksaan Allah. Oke, enggak apa-apa. Itu syarat pertama. Boleh maksiat jika kuat dengan siksaan Allah. Tapi ingat, ada syarat kedua. Apa? Syarat kedua, boleh kamu melanggar perintah Allah, boleh kamu bermaksiat jika Allah tidak melihat kita. Jika Allah tidak melihat kita. Boleh maksiat jika Allah tidak melihat kita. Pertanyaannya, kapan Allah tidak melihat kita? Kapan Allah tidak melihat kita? Di WC? Di bawah kamar mandi, di kegelapan malam, di dalam hutan, di dalam lautan, dimanapun. Wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kita. Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Tak bisa. Sehingga pada suatu hari, ada suatu cerita, ada seorang kiai. Ada 4 orang santri, ngomong, wahai santri-santriku, saya akan meluluskan kamu. Kamu boleh keluar dari pondok ini, boleh ngajar. Tapi dengan satu syarat. Siap kiai. Apa syaratnya? Saya kasih ayam. 4. Ini dari sekarang sampai mau beduk maghrib, kamu sembelihlah ayam ini. Yang mana ayam terus kamu sembelih di tempat yang tidak ada satupun melihat kamu. Siap kiai, siap. Pergi mereka bawa ayam. Ada yang pergi ke bawah kolong lemari, bawa ranjang. Ada yang pergi ke hutan. Ada yang pergi ke kuburan. Ketika pulang menjelang maghrib, pulanglah 4 santri ini. Sambil pulanglah pertama 3 santri datang sambil membawa ayam yang sudah dipotong. Ditanya, kamu sudah potong ayam? Sudah kiai, ini ayamnya. Kamu potong di mana? saya potong di kuburan Kiai, gak ada yang melihat saya. Kata Kiai kan, gak ada satu pun yang melihat, gak ada yang melihat saya. Oke. Yang kedua ditanya, kamu sudah potong? Sudah Kiai, ini ayamnya. Kamu potong di mana? Di dalam hutan Kiai, gak ada yang melihat saya. Hanya saya dan juga makhluk-makhluk di hutan. Pokoknya gak ada yang melihat udah. Yang ketiga ditanya, sudah kamu potong ayam kamu? Sudah Kiai, di mana? Di dalam goa yang gelap Kiai, gak ada yang melihat. Saya saja sendiri nyembelih gak melihat Kiai. Apalagi orang lain. Datang orang keempat, santri keempat. Datang, masih hidup ayamnya. Ditanya, loh kok kamu gak potong ayamnya? Gak kamu potong ayamnya? Kata santri tersebut, gini Kiai, saya gak motong ayam saya. Kenapa? Kata Kiai kan, boleh motong ayam ini di tempat yang tidak ada satupun melihat saya. Saya sudah ke lautan, saya sudah masuk keluar hutan. Saya gak nemu satu tempat pun yang mana Allah tidak melihat saya. Sehingga saya gak bisa nyembeli ayam ini. Ya udah gak apa-apalah. Saya gak lulus gak apa-apa. Karena syaratnya begitu berat. Ternyata oleh Kiainya, santri ini yang diluluskan. Ini lihat, kenapa? Karena merasa dimanapun kita berada, Allah Subhanahu Wa Taala selalu bersama kita. Nah, itu dua syarat tadi. Boleh bermaksiat dengan dua syarat. Satu, jika kamu kuat menghadapi siksa Allah. Kedua, jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kita. Pertanyaannya, apakah kita selaku hamba Allah kuat menghadapi siksaan Allah? Dan pertanyaan kedua, apakah kita selaku hamba Allah merasa Allah tidak pernah melihat kita? Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, maka janganlah kamu melanggar perintah Allah. Janganlah kamu bermaksiat kepada Allah. Ada pernah saya ceramah di satu kota. Saya ceramah tadi, boleh bermaksiat. Kan? Tidur dia. Akhirnya dia nyebarkan. Kata Habib Ali, boleh maksiat. Kata Habib Ali, Ustaz. Datang orang-orang ramai ke pondok. Habib, benar tak Habib? Membolehkan maksiat, kata dia. Habib ini sesat ini, kata dia. Loh, kapan saya membolehkan maksiat? Ini kata Fulan. Katanya Habib bilang, boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya panggil, benar kami ngomong. Benar, Beb. Kapan? Habib ngomong di masjid Anu, kayak gitu. Ma, ada rekamannya? Ada. Tak tunjukin rekaman. Kebetulan setiap saya ceramah di Pontian ada rekam. Ini yang saya ngomongkan. Boleh maksiat dengan dua syarat. Kamu kemana? Oh, saya waktu itu tidur, Habib. Tidur langsung nyebarin. Akhirnya fatal. Oleh karenanya hadirin, hadirat, Bapak Ibu sekalian yang kami cintai, yang kami hormati. Tadi sudah kita bahas. Yaitu musibah dalam agama Islam ada tiga. Pertama, musibah itu berupa ujian berlaku bagi orang beriman. Kedua, musibah berupa teguran berlaku bagi orang-orang yang kadang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masih lupa. Ketiga, musibah berupa azab dari Allah berlaku bagi orang yang tidak pernah kenal Allah, tidak pernah dekat kepada Allah, tidak mau kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berbicara secara global, yaitu negara kita Indonesia. Negara kita yang tercinta. Kalau negara kita yang tercinta ini dalilnya lain lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri tersebut, seandainya penduduk suatu kota tersebut amanu wattaqau, mereka beriman kepada Allah, mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka pasti akan kami bukakan kepada mereka pintu keberkahan dari langit maupun bumi. Dari langit Allah kirimkan berkah, dari bumi lebih-lebih lagi Allah kirimkan berkah. Kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Tetapi dalam kelanjutan ayatnya, walakin kazzabu bi ayatina. Tetapi mereka itu, manusia tersebut, mereka kazzabu, mereka mengingkari ayat kami, mereka enggak mau beriman kepada kami, mereka enggak mau bertakwa. Dipanggil surat Allahu Akbar, Allahu Akbar, makin tarik selimut, makin ketinggalan subuhnya, Al-Qur'an enggak pernah dipegang, Al-Qur'an enggak pernah dijadikan pedoman hidup. Fa akhadnahum, maka kami ambil. Dimakan, dibun, atas apa yang mereka dustakan ketika dunia. Itu berkah. Yang awalnya berkah, Allah cabut jadi enggak berkah. Itu berkah. Yang awalnya Allah SWT berikan kepada negeri kita tercinta ini, Allah cabut. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang enggak mau bertakwa kepada Allah. Itu sidang Jumat, solat Jumat. Di mana-mana khatib selalu mengusulkan, marilah kita melaksanakan perintah, semua perintah kepada Allah, melaksanakan takwa dengan melaksanakan semua perintah yang Allah berikan kepada kita dan menjauhi semua larangannya. Hadirnya tidur. Gimana mau bertakwa kepada Allah kalau kayak seperti itu? Ayo Allah cabut. Padahal negeri kita ini kaya. Kaya. Itu Arab itu hanya punya minyak bumi. Tapi negerinya makmur. Rumah sakit gratis. Pendidikan luar biasa. Padahal cuma minyak bumi hasil SDM mereka. Negara kita ini tidak hanya minyak bumi, minyak langit pun ada. Kelapa sawit. Sepanjang perjalanan saya lihat sawit. Bahkan ini baru di Riau. Di Kalimantan itu ada satu pulau. Saya pernah diundang ceramah di salah satu pedalaman Kalimantan. Di desa Air Putih. Jadi nyemberang dari Rasau. Tiba di desa Air Deras. Itu muter gunung 3 jam. Itu sepanjang perjalanan kelapa sawit semuanya. Bahkan Sumatera itu dari Palembang sampai Medan. Itu ada area semuanya kelapa sawit. Itu baru Kalimantan. Belum daerah lain. Lautan kita kayanya luar biasa. Gak ada daerah lain yang punya kekayaan lautan seperti negeri kita. Bahkan kata orang Yaman Hadramut. Jawa Indonesia ini disebut surga dunia. Jannatul dunia. Surga dunia. Kenapa? Apapun yang kita cari ada. Itu kalau kita tanam kayu langsung hidup. Iya kan? Pepatah orang terdahulu. Ini negeri kita. Tetapi kenapa saat ini negeri kita ini seperti tikus yang mati di tengah lumbung padi. Ada lembang tengah-tengah udah lumbung padi tinggal makan. Tapi banyak tikus yang mati. Kenapa? Karena berkahnya sudah Allah cabut. Keberkahan yang Allah berikan kepada negeri kita ini sudah Allah cabut. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang ingkar kepada Allah. Karena banyak di antara kita yang enggak mau bertakwa kepada Allah. Karena banyak di antara kita yang enggak peduli dengan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi kepada diri kita. Ya, kita rajin sholat. Ya, rajin kita ngaji. Tapi kita enggak pernah peduli sama saudara-saudara kita. Kita enggak pernah peduli sama tetangga-tetangga kita. Kita enggak pernah peduli sama saudara kita yang enggak melaksanakan sholat Jumat. Itu mereka, gara-gara mereka enggak sholat Jumat, kita juga kena. Kalau kita enggak peduli. Makanya kalau ada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang bala dari Allah, yang bisa mengundangkan musibah dari Allah, sebelum musibah itu turun, maka mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, kalau secara individu Allah kirimkan banjir, Allah kirimkan gempa bumi, Allah kirimkan longsor, Allah kirimkan macam-macam angin puting beliung. Kalau kena apa? Ini orang beriman, ujian dari Allah. Ini orang yang uji apa? Teguran dari Allah. Ini azab. Tapi yang namanya musibah tetap musibah. Siapa yang mau rumahnya hancur? Siapa yang mau rumahnya kemasukan banjir? Siapa yang mau rumahnya kena tanah longsor? Selama bisa mencegah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah sekarang, kita bingung. Di dalam agama Islam, khamr itu diharamkan. Tidak boleh. Haram hukumnya. Di dalam Al-Quran sudah banyak dijelaskan. Tetapi bingungnya, pejabat-pejabat kita di pemerintahan, bahkan dengar riwayat, 8 fraksi kepengen menyetujui jualan khamr bebas dijual di negeri kita. Padahal khamr itu dilarang oleh Allah. Mengundang murka Allah. Mengundang azab Allah. Ada yang bertanya kepada saya minum khamr, enggak ada tsunami. Saya minum khamr, enggak ada gempa bumi. Saya minum khamr, enggak ada tanah longsor. Musibah itu bukan hanya longsor, gempa bumi, banjir, tsunami. Bukan. Tapi Allah cabut rezeki rumah kita. Itu musibah. Allah cabut istri durhaka sama suami. Itu musibah. Allah jadikan anak kita durhaka sama orang tuanya. Itu musibah. Bahkan musibah terbesar. Orang yang tidak merasakan nikmat beribadah kepada Allah. Itu musibah. Sholat. Gak betah sholat. Imamnya lama sedikit saja imam. Udah panas. Kapan imamnya selesai ini? Itu musibah itu. Itu Allah kirimkan musibah. Ramadan puasa enggak tahan. Padahal Ramadan itu adalah bulan kita untuk mendapatkan diskon besar-besaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi? Satu kali sunnah dapat pahala satu wajib. Satu wajib dapatkan pahala 70 kali melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Tapi banyak yang tidur. Apalagi 10 akhir bulan Ramadan yang bapak-bapak sibuk ngecat rumah. Ditanya, puasa apa? Enggak, Beb. Kenapa? Aduh, Pak haus, Beb. Loh, kenapa enggak puasa? Mau ngecat rumah, kata dia. Tanpa ada perasaan takut sama sekali kepada Allah. Ibu-ibu ditanya, puasa, Bu? Enggak. Kenapa? Haid, tak? Enggak haid. Loh, kenapa enggak puasa? Mau bikin kue, Beb. Enggak kuat, panas, haus. Bikin kue. Yang anak-anak ditanya, puasa? Enggak. Kenapa yang remaja-remaja yang sudah balik? Kenapa enggak puasa? Enggak kuat, Beb. Panas, haus. Kenapa? Mau beli baju lebaran. Gak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah terbesar. Musibah terbesar yang menimpa negeri kita. Berapa banyak orang yang gak sadar kalau mereka itu bermaksiat kepada Allah tanpa dibarengi rasa takut. Dia zina tapi gak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah. Dan yang paling terbesar yang mengagetkan diri kita, adanya rancangan, adanya wacana, adanya keinginan pemerintah untuk melegalkan LGBT, pernikahan sesama jenis, hadirin sekalian. L, lesbian, apa, perempuan sama perempuan, terong makan terong. G, gay, laki sama laki, tomat makan tomat. Terus B, biseksual, laki suka sama perempuan, suka juga sama laki-laki, hypersex. T, transgender, paginya tono, malamnya tini. Ini di dalam Islam, Allah dalam berapa ayat sudah menyebutkan keharamannya. Ayat pertama Allah menyebutkan walutan idqal li qaumihi atatunal fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin min alamin. Dan ketika Nabi Allah Lut, orang pertama kali, kaum pertama kali yang melakukan perbuatan tersebut adalah umatnya Nabi Allah Lut alaihi salam, namanya kaum Sodom. Maka jadilah bahasa Indonesia sodomi. Kenapa? Karena dimutlakan, disandarkan kepada umatnya Nabi Allah Lut alaihi salam. Walutan dan Nabi Lut itu kaum ini ketika berbicara kepada kaumnya, atatunal fahisyah, apakah kamu mendatangi perbuatan fahis? Apa itu fahis? Ulama mentafsirkan fahis itu adalah haram di atasnya haram di atas haramnya lagi. Itu fahis. Berarti haram double. Ma sabaqakum biha min ahadin min alamin, yang tidak pernah dikerjakan satu orang pun sebelum kalian. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, innakum latatuna rijala syahwatan min dun nisa, kalian laki-laki mendatangi laki-laki secara syahwat tanpa mendatangi perempuan. Bal antum qaumun musrifun, dikatakan orang tersebut adalah orang musrif, kata Allah. Kedua, orang yang berlebih-lebihan, musrif. Ketiga, wa amtarna alaihim matara, dan kami kirimkan mereka hujan yang bertubi-tubi. Itu kaum Sodom. Allah hancurkan mereka dengan Allah angkat kota tersebut, lalu Allah balikkan lagi melalui tangan malaikat Jibril, hancur berkeping-keping. Fangdur kaifa kana akibatul mujrimin, kata Allah, kamu lihat bagaimana perbuatan orang-orang yang mujrim. Kaum Nabi Lut Allah katakan sebagai golongan orang yang mujrimin, orang yang berbuat kriminal. Jadi orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat tiga predikat. Yang pertama fahisyah, yang kedua musrif, yang ketiga mujrim. Dan juga itu umat Nabi Lut alaihissalam. Itu enggak sampai 1000 Bapak Ibu sekalian. Enggak sampai 1000. Enggak sampai 1000 Allah hancurkan seketika. Sekarang di Indonesia, di Play Store itu ada aplikasi chat gay, laki-laki, perempuan-perempuan. Itu yang download 5 juta orang. Anggaplah ada orang yang sekedar iseng download gitu kan. Anggaplah yang iseng 4 juta, 1 jutanya. Bayangkan. Di Cirebon ada Facebook group komunitas gay Cirebon, hampir 10 ribu orang yang masuk ke situ. Anggaplah 9 ribu orang cuman iseng-iseng, 1000-nya gay. Kurang apa coba? Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu batu yang Allah gunakan untuk menghancurkan ummah Nabi Lut, itu sampai sekarang masih menggantung di atas sana. Seandainya Allah berkehendak, batu tersebut turun mengenai orang itu, hadirin sekalian. Maka sekarang solusinya, mari kita sosialisasikan dengan melalui pengajian-pengajian agama, dengan dekat kepada ulama yang thiqah, yang benar, yang akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Ngaji sama mereka, pelajari mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Allah sudah menghalalkan pernikahan, Allah sudah atur Adam sama Hawa, bukan Adam sama Maimun. Allah sudah atur itu, tidak boleh. Dan jangankan laki sama laki, perempuan sama perempuan, pacaran saja dalam Islam tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Pacaran yang sampai melampaui batas enggak boleh. Kalau suka datang orang tuanya, ta'aruf, tunangan, selesai. Sekarang pacaran sampai 10 tahun sampai enggak perawan anaknya itu. Akhirnya dinikah tinggal pergi. Kenapa? Akibat pacaran. Di dalam Islam pacaran saja enggak boleh. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepala ini dipukul dengan paku, dengan palu 70 tahun itu lebih baik daripada memegang tangan perempuan atau laki-laki yang bukan mahram. Jadi lebih baik kepala kita itu diketok pakai palu selama 70 tahun daripada kita berpegangan tangan dengan orang yang bukan mahram. Kenapa? Berarti siksaannya di akhirat lebih berat daripada diketok kepala pakai palu 70 tahun. Kita jangankan diketok, kena silet saja sakitnya minta ampun. Ini dipaku. Tapi kebanyakan orang, itu tadi musibah, enggak takut kepada Allah. Ketika diceritakan siksa seperti ini, banyak enggak takut. Malah ada yang bilang, ah nantilah kalau saya sudah tua baru saya tobat. Sekarang kan masih muda. Nanti kalau sudah tua, umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, baru saya tobat. Udah bawa tanah, baru saya tobat. Baru saya sholat, baru saya dekat kepada Allah. Sekarang masih muda, foya-foya dulu. Allah negur kepada mereka. Innamat taubatu ala Allah. Sesungguhnya yang dianggap tobat oleh Allah itu adalah lilladzina ya'maluna su', orang-orang yang melakukan satu perbuatan kejelekan, satu, bukan banyak, bijahalatin, karena enggak tahu melakukan ini, enggak tahu. Summa yatubuna min qaribin. Kemudian ketika mereka tahu, mereka bergegas tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku salah, langsung tobat kepada Allah. Itu namanya tobat. Faulaika yatubullahu alaihim. Merekalah yang Allah terima tobatnya itu. Maka Allah aliman hakima. Dan Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayiat. Dan bukanlah yang dinamakan taubat itu yang melakukan dosa, banyak dosa, bukan. Summa ya walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayiat. Melakukan banyak dosa hatta idza hadara ahaduhumul maut, sampai nanti kalau sudah mau mati, sudah umur 50 tahun, qala inni tubtul an. Nah, baru saya tobat. Sekarang kita maksiat dulu, mabuk dulu, narkoba dulu, narkotika dulu, zina dulu, main perempuan dulu, ngerampok dulu, tidak mau mati, qala inni tubtul an. Ini kata Allah loh, bukan kata saya. Baru saya tobat. Itu bukan taubat kata Allah. Enggak diterima itu. Enggak diterima. Percuma, dosa kamu enggak akan diampuni oleh Allah. Pahala kamu enggak akan diambil oleh, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walalladzina yamutuna, tidakkah kamu lihat orang-orang yang sudah mati itu, kama amin bro, wahum kufar, belum sempat tobat mereka sudah kafir, belum sempat tobat mereka sudah kufur, belum sempat tobat mereka belum sempat bertobat, lalu Allah cabut nyawa mereka. Itu mereka sudah terkubur di alam sana, enggak bisa kembali lagi untuk bertaubat. Maka mulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau ada perbuatan yang haram yang mengundang balak dari Allah, jangan kita lakukan. Ada kemarin televisi, ya enggak usah saya sebutin namanya, udah tahu semua. Ketika ditanya, apa, bagaimana pendapat Anda tentang pernikahan sesama jenis? Apa dia bilang, menurut saya, menurut hemat saya, pernikahan sesama jenis itu enggak apa-apa. Kalau dia suka sama suka, kenapa kita harus sewot? Yang penting orang tuanya setuju, yang dosa-dosa dia, yang maksiat-maksiat dia, itu urusan dia sama Tuhan. Kita enggak perlu jadi Tuhan untuk orang lain, kata dia. Ya kita jawab, saya cuma mengutip kalam almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, dai Zita Umat. Ya betul, yang dosa lu, yang maksiat kamu, yang mabuk kamu, yang teler kamu. Tapi maksiat LGBT, zina, itu adalah maksiat mengundang murka Allah. Kalau Allah SWT sudah murka, Allah turunkan azab, Allah turunkan musibah. Kalau Allah SWT sudah turunkan musibah, yang kena bukan hanya kamu, tapi kita semua kena juga. Siapa yang mau dapat musibah? Mencegah lebih baik daripada menghormati. Ditanya lagi, terus bagaimana? Biasanya kan, kalau nikah, ada laki sama perempuan. Ada Adi sama Nina. Adam sama Hawa. Papi, mami. Papa, mama, ayah, bunda. Itu gimana? Dengan enteng dia jawab, mungkin papa sama papi, kata dia. Ini kan sudah menyalahi kodrat. Ketika ditanya, ntar gimana dong? Popular apa mau kawin nanti anu, dia bilang nanti kita kiblatnya ke Amerika. Saya jawab, wah, kiblat saya sih Ka'bah bukan Amerika. Dia bilang kiblat ke Amerika, enggak, kiblat saya Ka'bah. Di sana sudah ada penyewaan rahim. Bahasa halusnya penyewaan rahim. Bahasa kasarnya zina. Sama saja istri kita diajak zina sama dia. Berarti mengundang murka Allah, mengundang azab Allah. Ini kita sosialisasikan. Kita bukan menolak orangnya. Orangnya kita rangkul, kita nasihati agar taubat kembali kepada Allah SWT. Adakan pembinaan. Yang kita tolak adalah perbuatannya. Perbuatannya adalah haram dimurkai oleh Allah SWT. Orangnya kita nasihati agar bisa taubat kepada Allah SWT. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami cintai, kami hormati. Konklusinya saya ringkaskan sebelum saya tutup. Karena durasinya hanya 1 jam. Tidak boleh lebih. Mari kita sama-sama menanamkan rasa takut kepada Allah SWT. Mulai saat ini juga. Dalam sebuah hadis Qudsi, Allah SWT menyebutkan, Ma ajma'ala abdeni khawfaini wala abnen. Aku enggak pernah mengumpulkan di dalam hambaku itu rasa dua takut sama dua rasa aman. Tidak. Fa'idha khawfaini fid dunya amantuhu yawmal qiyamah. Kalau dia takut kepada aku di dunia, dia akan merasa aman nanti di akhirat. Tapi wa idza aman wa idza aminani fid dunya, kalau dia merasa aman kepadaku, enggak takut kepadaku di dunia, khawaftuhu yaumal qiyamah. Dia akan takut nanti di hari kiamat. Itu kalau dia takut kepada Allah di dunia, di akhirat dia aman. Tapi kalau dia merasa aman di dunia, di akhirat dia akan takut kepada Allah. Enggak ada orang yang takut di dunia, di akhirat juga takut. Orang yang aman di dunia, di akhirat juga aman. Enggak, kata Allah, "Ma ajma'u 'ala 'abdaini khaufaini wala amin." Enggak aku kumpulkan di hati hamba-Ku itu dua rasa takut dan juga dua rasa aman. Pilih salah satu. Pilih yang mana? Kalau kita kepengen aman di akhirat, mulai di dunia kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya kecil, kalau saya tidak sholat, kalau saya telat masuk jam 5 itu sudah harus wajib masuk rumah. Kenapa? Harus mandi, siap-siap ngaji. Telat, kita dipukul pakai rotan. Sakit, takut. Kenapa kalau kita meninggalkan sholat subuh, kita tidak takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala? Jadi harus kita tanamkan sehingga kita mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dapat musibah. Musibah merupakan ujian untuk meningkatkan derajat dan juga kedudukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu sekalian, sekian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum saya akhiri, pengen saya infokan, ini pertama kali saya datang ke Riau ini, Kabupaten Siak ini. Saya dari Pontianak, punya lembaga pendidikan dakwah Al-Bahja 4. Dan di sini juga ada Al-Bahja, ini kawan-kawan kita. Ya, ini diantaranya pejuang kita. Dan juga banyak, saya yakin di sini banyak sekali program. Mari kita gunakan apa yang kita punya, kita miliki untuk takarruf, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tanda kita untuk mendapatkan surga adalah kita berdakwah di jalan Allah. Tapi saya tak bisa ceramah, Beb. Saya enggak bisa berpidato, saya enggak anu. Enggak, apa yang kita bisa? Yang punya ilmu, berdakwah dengan ilmunya. Yang enggak punya harta, berdakwah dengan hartanya, sebisanya, secukupnya. Enggak punya harta, dakwah dengan tenaganya. Enggak punya tenaga, dakwah dengan pikirannya. Enggak punya pikiran juga, dakwahlah dengan doa. Setiap malam doakan, "Ya Allah, mudahkanlah urusan orang yang memudahkan urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah urusan orang yang selalu berdakwah untuk menyenangkan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau tidak bisa doa juga, paling tidak diam. Paling tidak diam, jangan dicemooh. Ustaz Al-Bahjaru tak jan ceramahnya. Kan gitu. Apa ustaz itu? Enggak lucu. Sekarang kan pengennya lucu-lucu. Apa ustaz itu? Enggak gaul. Apa ustaz itu? Enggak ganteng. Goa kagak, bantu kagak, nara jelek-jelekin. Hati-hati, paling tidak kita diam. Tapi paling bagus kita gunakan. Ini ada kawan-kawan, dan juga saya tetap ingin sambung. Saya punya medsos, media sosial saya. Silakan di follow Facebook dan Instagram Habib Ali Al-Hinduan. Di situ menerima pertanyaan tanya jawab. Kadang ada tim yang membantu tanya, kadang saya sendiri. Cuman lebih banyak tim, saya kadang bantu jawab. Cuman karena kebanyakan jadwal, dan saya kadang malam jawabnya itu, dan juga banyaknya pertanyaan yang bisa jawab. Kadang nanya hari ini, jawabnya lusa, 3 hari kemudian. Bukan saya gak mau jawab, bukan. Tapi karena itu tadi, banyaknya jadwal. Saya di mobil gak bisa main HP, pusing. Saya gak mau nunggu istirahat, saya jawab. Dan juga Instagram setiap hari selalu posting video-video. Silahkan, mari kita gunakan media yang kita punya untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin punya Facebook, punya Instagram, Twitter, lain. Mari kita gunakan untuk dakwah. Jangan OTW kamar mandi. Ini tulis OTW kamar mandi, malam minggu asiknya sama fulana. Enggak ada faedahnya. Jadi kita dakwah, mau makan nih makan bakso. Makan bakso foto dulu. Orang makan itu baca doa, bukan foto. Sekarang nih banyak foto semuanya. Dan juga channel YouTube ada juga Habib Ali Hinduan di situ banyak. Mudah-mudahan dengan begitu bisa tetap sambung silaturahmi. Dan sekian dari saya, mohon maaf apabila selama penyampaian banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Walafu minkum hadza minni hadanil iyyakum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.